Nabi tak teriak macam tu waktu orang lain mati. Pasal apa? Pasal Abu Talib adalah satu pakbenakan yang bela dia. Walaupun tidak masuk Islam, tapi dia pertahan Nabi dengan nyawa dia. Bila menjelang wafat Abu Talib ini, Nabi SAW pergi duduk sebelah dia. Kata hadis ni, fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Waktu Nabi sampai di rumah Abu Talib ni, dia ada dua orang dah. Satu Abu Jahal dan satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Dia ada sebelah Nabi. Dia ada di sebelah Abu Talib waktu Nabi sampai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Nabi masuk saja dalam rumah, dia pergi duduk di sebelah kepala Abu Talib, dia kata, ya ammi, dia kata, pakcik, qul la ilaha illallah. Pakcik kata la ilaha illallah. Dia bisik di telinga Abu Talib ni, dia kata, pakcik, pakcik kata la ilaha illallah. Saya tak minta lain. Saya tak suruh pakcik bangkit sembahyang, saya tak suruh pakcik bangkit pergi buat haji, saya tak suruh pakcik buat benda-benda susah. Saya suruh pakcik sebut dua kalimah ni aja. Satu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Boleh sikit lagi, Muhammadun Rasulullah. Kalimatan ashhadu laka biha indallah. Dia kata, kalimah ni kalau pak cik boleh sebut, saya akan jadi saksi kepada pak cik di depan Allah. Inilah masa-masa kecederaan dah ni. Saat yang very last moment. Saat penentu sama ada nak mati masuk syurga ataupun binaan. Nabi SAW pergi duduk sebelah, dia kata, ya ammi, dia kata, pakcik, qul la ilaha illallah. Pakcik kata ni aja, kata la ilaha illallah. Kalimah ini, ashadu laka biha. Aku akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pakcik ketika pakcik dibangkitkan di mahsyar itu ni. Faqala Abu Jahal, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal duduk tepi balik sana kata, hey Abu Talib, dia kata, hang benci dah dekat agama nenek moyang kita Abdul Muttalib. Dia potong. Nabi suruh Abu Talib sebut la ilaha illallah, dia potong balik sana. Dia kata, hey Abu Talib, seumur hidup hang mempertahankan agama tok nek kita. Ni dah last minute ni, hang nak tunjuk benci hang kepada agama tok nek kita. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ribuha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Nabi tak berhenti. Nabi duk sebut di telinga dia, ya ammi, qul la ilaha illallah. Habis Nabi sebut, Abu Jahal kata, ya Aba Talib, hal targhabu an millati Abdul Muttalib? Hang benci dekat agama Abdul Muttalib. Habis Abu Jahal kata, Nabi kata, ya ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik kata kalimah ini, saya jadi saksi di depan Allah untuk pakcik. Hatta qala Abu Talib akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Hadis ni kata apa? Last kali Abu Talib kata, aku di atas agama Abdul Muttalib. Habis. Di dalam sebuah riwayat lain kata, qala Abu Talib, laula an tu'ayyirani Quraisy la aqrartu 'ainak biha. Dalam satu riwayat lain Abu Talib kata, kalau tidak kerana aku ingat orang-orang Quraisy akan mencela aku pasal aku last minute aku tinggal agama mereka. Kalau tak kerana aku takut aku dicela, aku akan ucap kalimah itu. Bukan susah bagi aku. Tak boleh sebut. Tak boleh nak ending hidup tu dengan la ilaha illallah tu. Tak boleh. Hati mau. Bukan tak mau. Tapi mengenangkan dunia. Takut kena cela orang, takut kena maki dengan orang, takut kena condemn dengan orang, takut orang pandang rendah ke dia, takut status dia jatuh daripada mata, daripada pandangan orang-orang Quraisy ada. Kerana alasan-alasan keduniaan tu. Kerana tu dia kata dekat Nabi, "Laula an tu'ayyirani Quraisy." Kalau tak kerana aku takut orang cela aku. Aku sebut apa yang hang suruh sebut ni, bukan susah pun bagi aku. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Kata hadis tu, enggan dia daripada sebut la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha ank." Nabi bila tengok-tengok Abu Talib, pakcik dia last kali kata, aku tak boleh sebut benda tu pasal aku takut orang cela aku. Mati dia dalam keadaan tidak mengucap kalimah syahadah. Nabi kata, wallahi. Nabi kata, demi Allah. La astaghfiranna lak. Aku tak akan jemu untuk minta supaya Allah ampunkan kau. Sayang dia ke Abu Talib ni. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku tak akan jemu, aku tak akan berhenti daripada minta supaya Tuhan ampunkan pakcik. Ma lam unha ank. Selagi mana Tuhan tak larang aku, selagi itu aku akan minta supaya Tuhan ampunkan pakcik. Fa anzalallahu azza wa jal, Tuhan turun ayat. Masa tu juga. Tuhan kata, ma kana li nabiyyin wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tuhan kata, tidak sewajarnya nabi ataupun orang-orang yang beriman minta ampun untuk orang kafir. Tuhan turun ayat Allah tu juga. Tuhan kata, tidak sepatutnya jadi macam tu. Orang Islam minta dekat Tuhan suruh Tuhan ampun orang kafir. Tak boleh buat benda tu, Tuhan kata. Walau kanu uli qurba, walaupun orang hak mati tu adik-beradik dekat, walaupun pak, walaupun mak, tapi kalau dia mati tidak sebagai orang Islam, kita tak boleh angkat tangan minta, ya Allah ampunkan mak aku, ya Allah ampunkan pak aku. Kalau mak, kalau pak mati, tidak orang Islam. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Apabila sudah jelas kepada kita, mereka ni kafir, mati masuk neraka. Tak boleh minta ampun kepada mereka. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, faqala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Turun pula lagi satu ayat, Tuhan kata, wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta. Hang tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang hang sayang. Hidayah ni bukan kerja manusia. Kita tak boleh nak bagi hidayah pada mak, pada ayah, pada anak, pada adik-beradik, pada kawan baik. Tak boleh. Kita tak boleh bagi hidayah. Kita boleh ajak. Kita boleh seru. Tapi kita tak boleh bagi hidayah ke dia. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi kerja hidayah ini kerja Allah. Dia bagi pada siapa dia nak. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhan aja tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada hadis itu ialah, yang pertama, hidayah, iman ini milik Allah. Itu nombor satu. Dan iman ataupun hidayah tidak boleh diwarisi. Dia bukan harta. Macam kita ada rumah, boleh tinggalkan anak. Kita ada kereta, boleh tinggalkan anak. Kita ada duit, boleh tinggalkan anak. Tapi Allah bagi dekat kita hidayah dengan iman, kita tak boleh tinggalkan dia. Hidayah itu hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita dilarang daripada berdoa, minta supaya Allah ampunkan dosa orang kafir. Tak boleh. Kita dilarang daripada doa kepada Allah, minta Allah ampun dosa orang kafir. Tak boleh. Kita hanya boleh minta Tuhan bagi hidayah, petunjuk dekat dia. Tak boleh minta dia diampunkan dosa. Pengajaran yang ketiga, hidayah ataupun petunjuk Allah ni mahal. Duit ringgit tak boleh beli. Hidayah ataupun petunjuk Allah ni, dia satu benda yang tak boleh dinilai dengan mata benda. Berapa banyak pun duit kita ada, tak boleh beli hidayah Allah. Pengajaran yang keempat, hargailah hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke kita. Kita tak payah susah payah, tak payah macam sahabat Nabi dulu nak dapat petunjuk Allah, kena dera, kena seksa, kena hijrah, kena macam-macam. Kita tak gaduh. Beranak-beranak keluar main, orang bang di telinga, orang azan di telinga, orang qamat di telinga. Kecil-kecil tak kerti apa, duduk dalam rumah yang duduk dengar ayat Quran. Cerdik tak apa nak elok lagi, dah pergi mengaji sekolah agama, sekolah harap, kerti dah huruf-huruf Quran, tahu baca. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita hidayah ni macam bagi satu bonus dekat kita. Kita tak sangka-sangka dia bagi ke kita. Hargailah hidayah itu. Jangan buat hidayah ni macam satu benda yang tak ada nilai pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, kan al-muslimun la yanzuruna ila Abi Sufyan wa la yuqa'iduna. Faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nabi Allah, salatun a'tinihinna. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala 'indi ahsanul 'arab wa ajmalu أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ومعاوية يجعله كاتبا بين يديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم أو كما قال. حديث صحيح روايات إمام مسلم. daripada عبد الله بن عباس رضي الله عنه. kata dia, dulu masa zaman awal-awal dulu, orang-orang Islam tak bagi muka kepada Abu Sufyan. Belum tahu siapa Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni siapa? Oh, dia hebat. Hebat apa tuan-tuan? Abu Sufyan ni hebat pasal apa? Dia duduk sebaris ataupun dia duduk setanding dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengan kepala-kepala jahat yang duduk buat nanya ke Nabi. Dia duduk setanding dengan mereka. Abu Sufyan ni siapa? Abu Sufyan ni bapa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang jadi khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Abu Sufyan ni siapa? Abu Sufyan ni adalah suami kepada Hindun binti Utbah. Siapa dia? Hindun binti Utbah ni siapa? Dialah yang pergi belah perut Sayyidina Hamzah. Rabut ambil hati daripada perut Sayyidina Hamzah. Pepak makan, luah balik ludah atas muka Sayyidina Hamzah. Potong telinga dua belah, potong hidung bagi rompong. Tikam-tikam badan Sayyidina Hamzah. Siapa yang buat ni? Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Siapa dia ni? Bini kepada kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa tuan-tuan? Dia ni, Abu Sufyan ini satu orang terkemuka daripada kalangan Quraisy. Abu Sufyan ni apa jasa dia? Apa benda yang dia dah buat kepada Nabi, kepada Islam? Abu Sufyan ni daripada zaman awal dia terlibat dengan delegasi yang pergi jumpa Nabi, yang pergi jumpa Abu Talib, minta supaya Abu Talib ni serah Nabi dekat mereka untuk mereka sembelih. Ni Abu Sufyan ni salah seorang daripada Abu Jahal, daripada Abu Lahab, daripada beberapa orang yang pergi jumpa Abu Talib minta supaya Nabi Muhammad ni dilepaskan daripada jagaan Abu Talib. Mereka minta supaya Nabi ini dilepaskan daripada jagaan Abu Talib. Senang mereka nak bunuh mati bang. Dia terlibat seawal tu menentang Nabi. Abu Sufyan ni siapa dia tuan-tuan? Abu Sufyan bin Harb nama dia. Dia ni siapa? Dia di antara orang yang merancang memboikot Bani Hashim. Bani Hashim diboikot oleh Quraisy semua sekali. Diboikot, tidak ada hubungan muamalat, tidak ada hubungan nikah kahwin. Muawiyah, bapa kepada Muawiyah ni, Abu Sufyan ni salah seorang daripada perancang dia. Siapa dia? Yang kata Abu Sufyan ni, dia adalah perancang utama perang Uhud. Yang apabila perang Uhud ini berakhir dengan menang kepada kafir Quraisy, dia naik di atas puncak Jabal Uhud ni, Muawiyah ni. Dia keriau di atas puncak Jabal Uhud ni, Muawiyah, Abu Sufyan ini. Dia kata apa? Dia kata hari ini seri, dia kata, antara kita dengan Muhammad. Pasal apa? Perang Badar Muhammad menang, perang Uhud kita menang, hari ini kita seri, dia kata. Nabi SAW yang masa tu cedera, jatuh dalam lubang yang dikorek oleh munafik ni. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, Umar, jawab balik apa yang Abu Sufyan kata tu. Umar bangkit, dia kata, mana boleh seri di antara Islam dengan kamu? Tak boleh seri, sebab kami mati masuk syurga, kamu mati masuk neraka. Umar bangkit jawab. Abu Sufyan ni siapa? Dia orang yang menjadi perancang utama perang Khandaq. Bawa pasukan pergi kepung Madinah. Bertanggungjawab menghasut Yahudi yang ada di Madinah. Suruh tikam Nabi kok belakang. Ni yang kata Abu Sufyan ini, ini orang dia. Dia satu orang manusia yang jahat dia dalam Islam ni cukup banyak. Abu Jahal, Abu Lahab mati awal lah. Perang Badar mati dah. Dia tak mati lagi. Selepas Perang Badar, perang pertama dalam Islam tu, yang duk lead pasukan kafir lawan Nabi ni ialah Abu Sufyan. Bila mai dekat Nabi nak masuk dalam kota Mekah, tiba-tiba Allah campak rasa takut dalam hati dia. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Nabi nak buat comeback, nak balik ke Mekah. Berita Nabi nak buat comeback tu dah sampai dekat mereka di Mekah ni. Abu Sufyan takut. Sengak-sengak, tanpa pengetahuan orang dia, dia keluar pergi ke Madinah nak pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai di sana, dia pergi rumah anak dia dulu. Anak dia siapa? Anak dia Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa? Ummu Habibah ni isteri Nabi. Nampak tuan-tuan, dia pusing macam tu pula. Anak dia Ummu Habibah ni masuk Islam. Yang ni yang Abu Sufyan terbakar sangat ni. Dia punya marah dekat Nabi, anak dia Ummu Habibah ni masuk Islam. Ummu Habibah ni menikah dengan suami mula dia, nama Abdullah bin Jahshin. Dalam satu riwayat kata, Ubaidillah bin Jahshin. Bila Nabi suruh sahabat hijrah ke Habasyah, dia ikut laki dia pergi ke Habasyah. Duduk di Habasyah, laki dia Abdullah bin Jahshin ni murtad, sudah masuk Kristian. Ummu Habibah ni punya kuat hati. Pak tak masuk Islam, menikah dengan suami, sama-sama masuk Islam, suami murtad, pergi masuk agama Nasrani. Dia tetap dengan Islam dia. Dia minta cerai daripada laki dia. Dia tak mau tinggal Islam dia. Berita dia ni, cekal hati ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi hantar satu rombongan meminang dia. Kemudiannya Ummu Habibah jadi isteri Nabi SAW. Cerita tu jadi macam tu. Dan Ummu Habibah ni satu orang yang cukup cantik daripada kalangan perempuan-perempuan cantik Arab pada masa itu. Bila Abu Sufyan, dia pi sengak-sengak sampai di Madinah, dia pi rumah Ummu Habibah, rumah anak dia. Dia pi, anak dia terkejut tengok pak dia mai. Dia tanya Abu Sufyan ni, dia kata, bapak masuk Islam ke? Dia kata, tak. Bila dia masuk dalam rumah, dia nak duduk. Dia atas hamparan yang Nabi biasa duduk. Ummu Habibah ambil hamparan tu, gulung-gulung simpan gua. Abu Sufyan ni kata dekat anak dia, Ummu Habibah ni, dia kata, takkan aku lebih hina daripada tikar ni. Ummu Habibah, isteri Nabi ni, anak Abu Sufyan, dia kata apa? No, dia kata, bukan pasal bapak hina ke tak hina. Ini hamparan, dia kata, suami aku, Nabi saja boleh duduk, dia kata. Bapak kafir, bapak tak boleh duduk, dia kata. Dia simbah. Marah dia dekat anak dia ni, keluar rumah. Di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kenal semua. Sebelum hijrah dulu ni, mereka ni semua orang besar Quraisy. Abu Bakar disegani di Mekah. Umar Al-Khattab digeruni di Mekah. Ni semua geng dulu. Geng lama. Bila dia pergi rumah Abu Bakar, dia kata, aku nak jumpa Nabi. Aku nak kena settle beberapa benda dengan Nabi. Abu Bakar kata, selagi hang tak masuk Islam, aku tak boleh tolong hang. Dia pergi nak pergi cari Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar nampak Abu Sufyan mai. Umar terus pergi rumah Nabi. Masuk dalam rumah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan mai. Boleh tak boleh? Aku nak pergi pancung dia. Umar. Dengar kepada Al-Abbas. Pak benarkan Nabi. Al-Abbas kata dekat Umar. Dia kata, jangan begitu. Aku memberi jaminan kepada dia. Dia tak akan buat mudarat di sini. Aku menjadi penjamin dia. Kemudian Al-Abbas pujuk Nabi. Dia pakcik Nabi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bagilah satu peluang untuk Abu Sufyan jumpa. Tengok dia nak kata apa. Nabi kata, esok pagi mai. Bila mai esok pagi, masuk-masuk Nabi tak boleh simpan hati dia. Perasaan dia simpan. Terus kata dekat Abu Sufyan. Dia kata, celaka kamu, wahai Abu Sufyan. Dia kata, kamu tak boleh kan nak menerima Allah sebagai Tuhan? Abu Sufyan jawab dekat dia, aku boleh terima Allah sebagai Tuhan, tak ada masalah. Nabi kata dekat dia, celaka kamu wahai Abu Sufyan, kamu tak boleh terima ke aku sebagai Nabi, utusan Allah untuk akhir zaman? Dia kata, yang ni aku tak boleh terima. Dia kata, oh, gede-gede sungguh dia ni. Yang kata Abu Sufyan ni, hak ni aku tak boleh terima, dia kata. Dia sebut-sebut macam tu. Al-Abbas yang kata jadi penjamin dia tadi, cabut pedang di depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagi aku selesai bang dia ni. Nabi pula kata, jangan. Nabi kata, jangan. Tah macam mana Allah campak hidayah. Ini yang kata hidayah mahal ni. Allah campak hidayah kepada Abu Sufyan. Tiba-tiba dia kata, aku sedia untuk masuk Islam. Terkejut. Aku sedia untuk masuk Islam. Bisik Al-Abbas ni kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku beritahu satu benda. Dia ni suka kena puji. Dia yang lama, kenal lah. Dia bisik dekat Nabi Al-Abbas ni. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kawan lama, kami kenal dia. Dia suka orang puji dia. Carilah satu benda yang boleh puji dia. Nabi terus kata, Nabi kata, wahai Abu Sufyan, pak mentua ni, pasal dia menikah dengan anak kau tu. Jangan duk lupa, duk dengar dia, pak mentua ni Abu Sufyan ni. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Sufyan, aku akan pergi ke Mekah. Tolong sampaikan berita kepada penduduk Mekah. Siapa yang mau selamat ketika aku sampai, Nabi kata, duduklah di Masjidil Haram, mereka selamat, Nabi kata. Siapa yang mau selamat bila aku sampai, duduk di rumah engkau, mereka selamat. Oh, dia syok. Yang tu kita kena puji. Ni, siapa yang nak selamat waktu aku sampai esok ni, duduk di rumah engkau. Eh, dia dengar ni sudah bagus. Siapa yang nak selamat, setidak-tidaknya Nabi kata, duduk dalam rumah, tutup pintu, jangan tunduk, jangan tunjuk tanda-tanda nak menentang aku, Nabi kata. Okey. Dia balik-balik sampai di Mekah. Dia seru penduduk Mekah semua. Dia kata, Islamlah hampa. Hampa akan selamat. Dia kata, Ayam tu yang hari pembukaan kota Mekah, bila Nabi masuk, setitik darah pun tak tumpah. Ini cerita masuk Islamnya Abu Sufyan ni. Itu dia. Di akhir cerita tu apa tuan-tuan? Abu Sufyan masuk Islam, isteri dia Hindun, yang upah hamba dia yang bernama Wahsy, suruh tombak Sayyidina Hamzah sewaktu perang Uhud ni. Apabila rebah saja Sayyidina Hamzah, Hindun yang perempuan ni pi dengan pisau belati. Dia rompongkan hidung Sayyidina Hamzah. Dia kerat dua-dua telinga Sayyidina Hamzah. Dia belah dada Sayyidina Hamzah. Dia rabut ambil pekakeh dalam ni. Dia gigit, dia makan, dia ludah balik. Hindun ni masuk Islam. Wahsy yang menjadi hamba suruhan dia. Hindun suruh Wahsy pi bunuh Hamzah. Kalau hang berjaya bunuh Hamzah, aku merdekakan hang. Wahsy ni gelut kerana nak ambil kemerdekaan ini. Dia pi bunuh Hamzah ni dan dia dimerdekakan. Wahsy kemudiannya masuk Islam. Tu dia, tuan-tuan tengok ni. Ini yang kata apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh cakap tuan-tuan. Tak boleh cakap. Macam selalu kita kata, siapa pernah sangka Mike Tyson nak masuk Islam? Masuk Islam. Pi buat haji, pi duduk di raudhah, teriak merambu air mata. Siapa sangka dia nak dapat hidayah? Dan siapa sangka bila dia dapat, dia dapat kemanisan iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis tadi dia kata apa? Kanal muslimun la yanzuruna ila Abi Sufyan wa la yuqa'iduna. Abu Sufyan ini walaupun dia dah masuk Islam, zaman awal-awal Islam, orang tak bagi muka ke dia. Pasal apa? Sahabat-sahabat Nabi ni duk terengat-rengat lagi jahat dia ni. Mana boleh mereka lupa apa yang Abu Sufyan pernah buat kepada Nabi, pernah buat pada Islam. Mereka tak boleh lupa. Mereka tak bagi muka dekat dia. Mereka tak bagi hormat dekat dia. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Nabi Allah, salasun a'tini hidnah. Dia kata ada tiga benda aku nak minta pada engkau. Ada satu dah jalan, dua lagi aku nak minta. Qala na'am. Nabi kata okey. Apa dia? Kata dia, indi ahsanul arab wa ajmalu ummu Habibah bintu Abi Sufyan uzawijukaha. Aku ada anak seorang, anak perempuan, nama dia Ummu Habibah. Dia adalah satu perempuan yang ahsan, yang paling baik, wa ajmal, dan paling cantik di kalangan perempuan-perempuan Arab hadu ada ni. Anak aku ni cukup segar, semua orang berkenan ke dia. Dan hari ini sudah jadi isteri engkau. Nak peringat, kata dia tu Pak Mentor. Nabi kata na'am. Okey, tak apa, beres. Yang tu memang dah jadi dah. Lagi apa lagi? Dia kata wa Muawiyah. Dia kata aku ada anak laki-laki, nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Taj'aluhu katiban baina yadayk. Ambillah Muawiyah ni, jadikan dia penulis wahyu yang sentiasa duduk bersama dengan kamu. Ni semua ni pasal apa tuan-tuan? Pasal dia nak tebus apa hak dia buat sebelum ni. Aku ada satu anak, dia kata Muawiyah. Semua orang kenal Muawiyah ni. Dia ni siapa? Satu budak cerdik, satu budak pintar, satu budak yang ada leadership, yang ada kepimpinan. Ambillah dia. Dia kata, jadikan dia katib, penulis wahyu kau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, okey, tak apa. Boleh, bisa diatur. Wa tu'ammiruni hatta uqatil al-kuffar kama kuntu uqatilul muslimin. Yang ketiga, dia kata bagilah kepada aku satu peluang. Dia kata bila jadi perang, tugaskan aku untuk turun dalam perang lawan dengan orang kafir. Seperti mana dulu aku habis-habisan lawan dengan Islam, aku akan buktikan aku habis-habisan akan lawan dengan kafir. Qala na'am. Nabi kata okey, tak ada masalah. Dan akhirnya apa jadi tuan-tuan? Dia membuktikan kepada Nabi dan kepada umat Islam semua. Dia terlibat di dalam perang Yarmuk. Ni yang kata Abu Sufyan ni, dia terlibat di dalam perang Yarmuk. Dia lawan dalam perang Yarmuk ni habis-habisan dengan satu niat aja. Apa dia? Supaya dosa-dosa dia Tuhan ampun. Cedera parah. Terkeluar biji mata sebelah. Ni Abu Sufyan ni. Tapi dia tak mati dia dalam perang itu. Dia mati kemudiannya pada tahun 33 Hijrah. Dia mati di umur 88 tahun. Mayat dia diimamkan oleh anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dikebumikan di perkuburan Baqi' di Madinah. Ya. Benda ni tuan-tuan, bila kita baca, kita ambil faham, kita nampak. Macam mana Allah subhanahu wa ta'ala ni, dia kalau dah nak bagi hidayah, tak ada siapa boleh larang. Tapi kalau dia tak mau bagi, tak ada siapa suruh. Kesimpulan besar kepada mukadimah ni apa dia tuan-tuan? Kita hari ni adalah orang yang dapat hidayah Allah. Ni kita ni. Jadi orang Islam ni anugerah besar. Jadi pula orang Islam yang teringat nak semayang, satu lagi anugerah Tuhan bagi. Jadi pula orang Islam yang bukan sahaja mendapat anugerah hidayah dan iman daripada Allah, mai semayang, mai mengaji, jadi pula satu orang yang sentiasa duk cari ruang, duk cari peluang. Apa satu benda yang boleh kita contribute untuk Islam? Ini satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita ni. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazin jilid 3. Muka surat 158. Muka surat 158 bab Maja'a fi fadlil witir. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan sembahyang witir. Yakni pada tinggi kadarnya dan banyak pahalanya bagi orang yang mengerjakannya. Ha, kita kena ingat satu, witir ni bukan bulan puasa saja. Kita kena ingat witir ni bukan bulan puasa saja. Pasal kita ni apa? Kita ni semua nak tunggu bulan puasa. Witir pun tunggu bulan puasa. Nak baca Quran pun tunggu bulan puasa. Bulan puasa ni tarawih aja yang boleh buat, tak boleh buat bulan lain. Tarawih aja yang hanya bulan puasa saja boleh buat. Hak lain buat selalu, buat sentiasa. Jangan kita tunggu bulan puasa baru nak buat. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan kelebihan sembahyang witir dan menunjukkan bila waktu nak buat sembahyang witir ni. Maka bagi orang yang sembahyang witir, pahala besar. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan, kata dia An Kharijah bin Huzafah radhiyallahu anhu annahu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Kharijah bin Huzafah bahwasanya dia berkata, telah keluar kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah telah kurniakan kepada sekalian kamu satu sembahyang yang sembahyang itu lebih baik kepada kamu daripada segala unta merah. Tuan, zaman tu 1400 tahun dulu, unta merah ni maksudnya BMW 7 series. Ha, itu cerita dia. Jadi kita ni, kalau kita ni satu dah hidup zaman ni, lepas tu orang Melayu pula dia ingat Allah unta merah ni, unta aku tengok di Hudaibiyah tu bagi nak buat Panama duduk di Malaysia ni, kita duduk ingat lagu tu dah. Bandingan yang Nabi buat ni, bandingan yang sesuai zaman 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu, orang Arab kalau dia ada humrun ni'am ni, dia ada unta merah ni, ini kira orang hari ni ada BMW 7 series. Ataupun bagi orang hak muda rancak sikit, BMW X5. Dia lalu gitu. Ya. Nabi SAW kata Allah sudah bagi satu anugerah, Allah sudah bagi satu kurnia dekat kamu. Apa dia kurnia tu? Kamu dapat satu ibadat, satu semayang yang kalau kamu buat semayang ni, kamu macam dapat BMW X5. Itu dia. Maka unta merah itu sebaik-baik harta bagi orang Arab dan semegah-megahnya. Ha, zaman tu. zaman tu. Kalau hari ni ada BMW X5, kira pasang ubat nyamuk bawah malam-malam. Malam-malam ni dia tak kalut lain, dia kalut yang tu, dia kalut di cucuh ubat nyamuk lengkap ni, Puma Kila ni, boh bawah BMW tu. Bini kata awak takut nyamuk ketik. Sayang kaitan sampai macam tu. Tetapi dia kata sembahyang witir itu jika dibandingkan pahalanya dengan segala unta yang sangat baik itu, maka witir itu lebih baik. Ha, Nabi kata. Bukan setakat X5 tu, bukan setakat tu. Baik pada tu. X5 ni bukan EX5. Dia beza satu huruf je. X5 dengan EX5 beza dia 100,000. Satu huruf tu aja. Dan dia kata pahala witir itu kekal ke akhirat. Kaitan kita tak kekal. Mau nak jadi tak elok, akhirat jadi reba pula benda tu. Ya. Tapi witir yang dibuat dua rakaat, yang dibuat satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat sebelum tidur ni, dia kata pahala sampai akhirat esok kekal. Apa dia benda tu? Dia kata al-witru. Pada riwayat Imam Abu Daud, dia kata wahiyal witru, dan ibadat itu ialah sembahyang witir. Ja'alahu Allahu lakum fi ma baina salati al-isha ila an yatlu' al-fajr. Yang kata witir itu apa dia? Allah menjadikan bagi sekalian kamu waktu untuk witir itu ialah pada barang yang di antara sembahyang fardu isya sehinggalah terbit fajar. Itu time untuk nak buat sembahyang witir. Ada satu orang tanya, dia kata ustaz, kalau kita musafir, kalau kita musafir, kita buat jamak takdim, kita buat maghrib dengan Aisyah dalam waktu maghrib, lepas kita buat jamak takdim maghrib dengan Aisyah, boleh tak immediately lepas buat Aisyah tu kita sembahyang witir? Boleh ke tak? Sedangkan waktu Aisyah tak masuk lagi, tapi kita musafir. Ha, ada orang tanya benda ni. Orang hak jenis tak tinggal witir ni, dia very particular benda ni, dia nak buat, dia tak mau miss. Pasal apa? Dia punya record dia duk buat ni dah 20 tahun dah misalnya. 20 tahun buat, satu malam miss, dia boleh teriak kan? Bukan boleh ghostan balik, tak boleh, masa lepas-lepas. Ha? Jadi bagi orang yang dia committed dengan benda ni, dia committed, dia 20 tahun, witir dia tak tinggal, tiba-tiba kerana musafir ni dia jadi tertinggal witir. Dia Allahu Akbar, tak tahu nak apa. Jadi boleh tak boleh kalau sekiranya kita buat jamak takdim maghrib dengan Aisyah, Aisyah kita semayang dalam waktu maghrib, habis-habis semayang Aisyah, jamak takdim tu kita nak buat witir, boleh tak boleh? Dalam mazhab Syafi'i dan di sisi ulama hadis, dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Pasal apa? Pasal witir waktu dia ialah bila dah masuk waktu Aisyah dan selepas semayang Aisyah. Satu, dah masuk waktu Isya. Yang kedua, selepas sembahyang Isya. Ha, itu cerita dia. Baik. Dan berkata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abdullah bin Amru, dan daripada Buraidah dan Abi Basrah Al-Ghifari dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan katanya hadis Kharijah bin Huzafah itu adalah hadis yang gharib. Hadis yang kita baca ni mengikut Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia kata sahih. Dia kata sahih. Baik. Tajuk dia kata bab ma jaa anna al-witra laisa bihatmin. Itu bab yang datang pada menyatakan witir itu tiada diwajibkan. Pasal apa dia beritahu macam ni tuan? Pasal Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dia kata witir wajib. Mazhab Hanafi kalau tidur tak sembahyang witir, tentu sampai subuh tak buat witir, berdosa. Pasal bagi Imam Abu Hanifah, witir itu wajib. Ni dia nak beritahu, dia kata witir itu bukannya wajib. Ketahuilah saudaraku, witir ialah sembahyang yang digasalkan pada sembahyang malam. Witir tu makna dia odd, ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, itu ganjil. Witir itu makna dia ganjil, dia kata. Maka adakah ia wajib ataupun sunat? Maka pada mazhab Syafi'i ialah sunat juga. Dia dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laysa bihatmin ka salatikumul maktubah. Diriwayatkan daripada Ali karramallahu wajhah, kata dia bermula witir itu tiada diwajibkan seperti mana sekalian sembahyang kamu yang fardu lima waktu itu. Very clear. Hadis very obvious bagi tahu Nabi SAW kata apa? Al-witru laisa bihatmin. Witir bukannya wajib. Kasalatikum al-maktubah. Seperti mana sembahyang-sembahyang lima waktu yang fardu. Nabi sebut terang. Maknanya apa? Maknanya jelas dia tidak wajib. Tapi Imam Abu Hanifah dia pegang hadis apa? Hadis yang kata Nabi tidak pernah tinggal sembahyang witir, maka dia kata wajib. Dua-dua pun tak salah. Tak salah ni apa? Tak buat langsung. Yang tu dia. Baik. Sambung hadis tu, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita amal dan kita kerjakan dia pada tiap-tiap malam itu kerana telah menghantar dan telah masyru' akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa yang kita duk kalau boleh tak mau tinggal ni? Pasal apa? Pasal Nabi mensyariatkan benda tu dan Nabi buat. Dalam keadaan Nabi duduk bermastautin pun Nabi buat. Dalam keadaan Nabi musafir pun Nabi buat. Nabi tak tinggal witirnya. Begitu. Sambung hadis. Waqala inna allaha witrun yuhibbul witra. Fa'autiru ya ahlal Quran. Maka sabda Nabi SAW, Allah SWT itu gasal, ganjil, tunggal, esok. Maka Allah suka kepada witir, yang ni Allah suka kepada yang gasal, yang ganjil, yang tunggal. Seperti mana 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan juga 13. Ini semua ada riwayat. Saya ingin nanti baca hadis yang kata witir 1 rakaat, yang kata 3 rakaat, yang kata 5 rakaat, yang kata 7 rakaat, yang kata 9 rakaat, yang kata 11 rakaat, yang kata 13 rakaat. Semua tu ada hadis. Dan kita akan jumpa pula hadis yang kata Nabi SAW pernah buat witir straight 7 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam. Nabi pernah buat macam tu. Dan di sisi ulama hadis, mereka lebih selesa dibuat 3 rakaat 1 salam. Tapi Imam Asy-Syafi'i dan beberapa imam mazhab lain, mereka lebih suka supaya diceraikan 2 dan 1. Atas alasan apa? Tak mau nak bagi susah kepada jemaah. Kalau tu imam pergi pederai 7 rakaat ataupun 5 rakaat 1 salam, kita dah jam dah. Tak kasat lagi kita main arai apa, cuma duduk semayang ke apa ke, kita baru 2 rakaat, perut duduk main memulai lah. Tu nampak nak pi lagi 5. Jadi nak mengelakkan daripada jadi masyakah, daripada jadi susah kepada makmum ni, maka buat 2+1. Buat 2, lepas tu buat 1. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah, dia boleh pi selesaikan masalah dia dulu, sekali lagi dia buat lagi 1. Itu terpulang. Cuma dia kata satu benda yang perlu kita ambil perhatian apa dia, kalau bulan puasa ni kita nak buat witir kita 3 rakaat 1 salam, 1 acknowledgement kena buat, 1 pengumuman kena buat, buh di pintu surau tu, tempek di cermin tu, di sini dibuat witir 3 rakaat 1 salam. Kita kena bagi tahu tu. Pasal apa? Pasal saat lagi ada kawan tak tahu, dia niat 2 rakaat. Dia niat 2 rakaat, tengok-tengok tu imam mek yang ketiga. Oh, dia kata kacau ni, aku 2 kira macam mana ni? 2 kira, boleh convert kah? Dia kata. Bolehkah convert niat? Oh, dia ingat lagu tu kan? Imam apa nama Ahmad bin Hanbal, dia kata boleh. Pasal apa? Pasal dijadikan imam itu untuk diikuti. Dia kata apabila imam buat 3, otomatik kita ikut imam, kita buat 3. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh. Kita dah niat di awal tadi kata 2, bila imam buat 3, kita kena mufaraqah 2 rakaat. Kena mufaraqah. Lepas tu ikut balik 1. Itu perbezaan pendapat di kalangan mazhab. Begitu. Jadi nak nak selamat daripada suasana kelam kabut ni, boh satu acknowledgement di pintu sliding tu, di sini witir dibuat 3 rakaat satu salam. Clear? Baik, sekali lagi kita nanti tengok apa nas yang menyokong tiap-tiap satu daripada perbuatan itu. Dia kata, maka apabila mengetahui sekalian kamu akan Tuhan itu suka kepada witir dengan khabaran daripada hadisku tadi, Nabi kata, maka hendaklah kerjakan sembahyang witir itu oleh sekalian kamu, wahai ahli Quran. Nabi kata, yakni orang yang berpegang dengan Quran dan percaya kepada Quran dan beramal dengan isi kandungan Quran. Nabi panggil orang yang suka buat sembahyang witir ni ahli Quran. Sebab tuan-tuan, saya pesan kat saya, dekat tuan-tuan semua, jangan tinggal witir ni. Habis tak larat pun satu rakaat buat. Habis tak larat. Pasal apa? So, kita kok mana pun, kita nak pergi tidur, kita nak masuk pancong, kita nak buang air, kita nak gosok gigi, kita nak apa, ambil ayat semayang sekali. Apa salahnya? Ambil ayat semayang sekali. Allahu Akbar, satu rakaat je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rakaat ni berapa minit tuan-tuan? 2 minit tu baca tatib. Baca tatib 2 minit satu rakaat. Takkan 2 minit kita nak berkira dengan Tuhan? Dalam hadis Nabi kata apa? Kamu berkira dengan Tuhan, jangan sampai Tuhan berkira dengan kamu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di bawah tu dia kata, witir itu wajib atau sunat? Saya baca lah. Hadis tadi dah terang-terang apa? Kata witir itu sunat. Baik, buka sebelah. Tajuk baru dia kata, bab fi karahiyatin naum qabla al-witr. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah tidur sebelum sembahyang witir. Ini dia main pula satu tajuk. Dia kata jangan tidur selagi tak buat witir. Okey, apa dia nak cerita ni? Kata dia, wahai saudaraku, dalam hadis tadi keterangan bahawa witir itu tidak wajib. Bahkan sunat yang dikuati, yakni yang disuruh kerjakan. Sunat, tapi sunat yang dituntut kita buat. Bukan sebarang sunat. Itu maksudnya. Yang afdalnya bahawa dijadikan sembahyang witir itu di akhir malam. Paling baik apa dia? Hold dulu witir tu. Bangkit saya lagi sepertiga akhir yang kita baca 2 minggu lepas. Sepertiga akhir daripada malam. Kita bangkit, kita semayang tahajud apa semua. Agak-agak dekat nak subuh. Masa tu baru kita buat witir. Itu dia kata paling best. Kalau boleh buat macam tu, itulah yang terbaik. Dan jika lo kemudian daripada bangun tidur sekalipun, tak apa. Kita tidur dulu. Lepas semayang isyak, kita tidur apa semua dulu. Kunci jam elok-elok. Lah handphone semua boleh kunci. Kunci elok-elok. Pukul 4:30, pukul 5 bagi dia bunyi. Bangkit, pergi pancong, ambil-ambil ayat semayang, tahajud dulu 2 rakaat. Berasa lagu macam tak larat sangat, witir 1 rakaat. Itu paling baik. Tetapi hadis yang akan datang ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW suruh witir dulu, baru tidur. Ada pula hadis main Nabi, walaupun kalau boleh bangkit pukul 5 saat semayang witir itu paling baik. Tapi ada hadis main Nabi kata, kalau nampak kita ni jenis kalau dah tidur payah bangkit, witir dulu baru tidur. Manusia tak sama, tuan-tuan. Manusia tak sama. Ada orang dia tak gaduh kunci jam, tak gaduh apa. Dia pukul 4:30, pukul 5 pun biji mata dia buka. Macam mana gambar hantu malam Jumaat. Kan? Otomatik dia sampai time tu, ya puk, biji mata buka. Buka tu tak boleh tidur dah. Dia kena pergi pancong, dia kena semayang, dia kena apa, baru tenteram jiwa dia. Ada orang macam tu. Ada hak jenis balok liat ni, sampai pukul 6:30 tak boleh bangkit lagi nak semayang subuh. 6:30 tak boleh bangkit lagi. Bini merepet ni kalau tulis buku ni dah jadi ensiklopedia. Bini duk merepet ni pasal tak orang bangkit semayang subuh ni. Bini duk merepet di telinga ni. Bini kata ceramah rajin pergi dengar, mengaji sana sini, duk galih kitab pergi sampai lekang kulit-kulit apa semua. Subuh tak orang bangkit semayang. Pet pot. Yang tu yang bangkit ambil pisau tikam bini tu. Tengok waktu keluar dalam harian metro negeri mana tapi jadi lagu tu. Pasal apa yang pergi tikam bini tu? Pasal bini suruh bangkit semayang subuh. Oh, tu yang kata manusia ni tak sama. Hak mau dengan kebaikan ni sampai ke tahap tamak melakukan kebaikan pun ada. Hak tak mau sampai nak bercerai nyawa tak mau buat pun ada. Satu karya dalam kawasan berdekatan ni dululah, cerita tahun 70-an. Semayang jemaat tak cukup koran. Bukan tak cukup kerana penduduk tu tak cukup dah. Tak cukup dia tak opi. Masuk dah waktu semayang jemaat. Tak boleh nak semayang lagi. Pasal apa? Pasal tak ada orang. Tok Bilal dengan Tok Siak ni diberi tugas tambahan. Pasal apa? Duduk teropong tengok siapa tak main lagi. Waktu dah masuk. Satu suku pi satu setengah. Satu setengah pi satu empat lima. Orang ada-ada pun naik rimas dah nak semayang tak boleh. Pasal tak cukup 40. Mazhab Syafi'i dia mau 40. Kalau ikut mazhab Syafi'i berada jemaat melingkup habis. Pasal apa? Dia bukan setakat 40 orang kira 40 aja. Dia kira 40 tu. 40 hak reti agama. Hak patihah dia betul. Tu hak main 40. Tu teh patihah berterabur habis. Kalau ikut betul, kalau kata betul nak ikut mazhab Syafi'i, tak tahulah jemaah yang ada buat ni sah ke tak, tak tahu. Pasal apa? 40 orang tu dia kata 40 orang yang ahli jemaah, dia kata. Ahli tu maksudnya apa? Ada keahlian dalam agama. Setidak-tidaknya bacaan Fatihah dia betul. Tu tak kira hak kencing berdiri, hak kencing tak basuh, hak apa duduk dalam 40 tu tak kira lagi. Oh, kacau tuan-tuan. Jadi cerita ke yang kata Tok Bilal dengan Tok Siak ni, dia kata, "Atah Allah Ustaz." Dia kata, "Duk balik sana jalan dengan masjid aja." Duk kira 39. Ambil kritikal, cuma seorang lagi tak cukup. Tengok-tengok dia tu ada atas beranda rumah dia, duk isak apa down. Yang jemaah tak boleh buat, tak cukup orang. Dia duk atas beranda boleh duk tengok masjid orang nak semayang ni. Maka turunlah Tok Siak ni pergi ke dia. Dia kata mainlah, dia kata ni kami tak cukup seorang lagi. Dia naik atas rumah dia. Dia turun tangga dapur, dia kayuhkan sekat pergi ke lembang. Jadi tuan-tuan, yang kata apa? Mukadimah kita kata tadi, tak dapat hidayah Allah. Tak dapat. Adik dia, ni cerita orang tua ni, bukan cerita orang muda, orang tua. Adik pun umur masa tu dah 65. Adik ni, adik perempuan dia ni. Pergi beli kemplekat, pergi beli kepiah lipat. Kepiah hitam hak boleh lipat tu. Beli apa semua, pergi bagi kat abang ni. Ni hak duk atas beranda lari turun ke pintu dapur cungit ni. Pergi kat abang dia, dia kata, "Abang," dia kata, "ni kemplekat, ni kepiah abang, abang semayang lah. Tak, saya tak maulah tengok abang macam ni, abang tak semayang." Tengok kaya ke sekali lah. Adik baru duk sebut, dia kaya orang sekapi dah. Pasal apa tuan-tuan? Hidayah tak ada. Yang tu, wal'ayazubillahi min zalik. Kita minta dekat Allah, kita anak cucu kita, janganlah dah jadi macam ni. Tak mau dengan Islam ni, tak mau. Tak mau sungguh-sungguh punya tak mau. Semayang waktu tak mau, tutup aurat tak mau. Kira Islam tak mau. Mintalah jangan jadi macam ni. Nah, baik. Dia kata hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia menyuruh akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku semayang witir dahulu daripada tidur. Abu Hurairah kata Nabi pesan ke aku. Nabi kata apa? Semayang dulu witir baru tidur. Nabi pesan dekat Abu Hurairah. Dan kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Dzar, dan kata dia hadis Abu Hurairah itu hasan lagi gharib daripada ini wajah. Tapi Imam Al-Albani kata ini hadis sahih. Pasal apa? Pasal hadis yang seumpama ada diriwayatkan di dalam hadis yang lebih sahih. Maka hadis ini sahih. Baik. Masalah witir dahulu daripada tidur itu apa hukumnya? Kata Imam At-Tirmizi, dan sesungguhnya telah memilih satu kaum daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, bahwasanya tidak tidur seseorang sehingga dah witir ia. Tetapi yang afdalnya bagi orang yang percaya, yang dirinya boleh jaga di akhir malam, bahawa ia sembahyang witir di akhir malam. Dia ulang yang tu juga. Maksudnya apa? Bagi orang yang yakin boleh bangkit pukul 4.30, pukul 5, witir buat sat lagi. Tapi bagi orang yang tak yakin dia boleh bangkit, buat witir siap-siap. Berbeza kes dengan bulan puasa. Ha, ini dia ada satu. Berbeza kes dengan bulan puasa. Bulan puasa kita disuruh witir sama dengan imam tarawih. Kita disuruh witir sama dengan imam tarawih. Pasal apa? Pasal sana ada lagi satu hadis yang Nabi SAW sebut ni tentang sembahyang tarawih bersama dengan imam ini. Nabi kata sembahyang tarawih ni sehinggalah yang farid. Dia kata sampai selesai imam sembahyang, kita selesai sama dengan imam, maka dia dapat pahala seperti orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Jadi bagi orang-orang yang sembahyang tarawih, bila mai tang witir dia balik. Pasal apa? Pasal dia duk ingat sat lagi. Dia nak bangkit tahajud, dia nak buat tarawih, dia nak buat witir sat lagi. Dia terlepas ni hadis sahih yang kata orang yang sembahyang sama dengan imam, sampailah selesai imam dan selesai dia, dia dapat pahala macam orang yang sembahyang sepanjang malam. Dia terlepas yang tu. Jadi jangan terlepas yang tu. Baik, kalau nak tanya balik lepas itu, habis itu ustaz, kalau dah kita dah sembahyang witir sat lagi, kita bangkit nak makan sahur sat lagi, kita nak makan syok sat lagi, boleh tak boleh kita buat tahajud? Boleh. Siapa kata boleh? Sat lagi kita jumpa hadis yang Nabi ada buat benda tu. Nabi ada buat. Nabi sudah witir, Nabi bangkit, Nabi buat tahajud. Ada hadis yang diriwayatkan yang menceritakan Nabi SAW ada buat macam tu. Dia tanya terus dah pasal witir, saat lagi kita jawab. Baik, kemudian dia kata witir dahulu daripada tidur, apa hukumnya? Dia nak ulang yang tu. Tuan-tuan tengok muka sebelah. Bab ma ja'a fil witri min awalil lail wa akhiri. Itu bab yang datang pada menyatakan witir daripada awal malam dan juga akhir malam. Ketahuilah saudaraku, bolehkah seseorang itu sembahyang awal malam sehingga akhir malam? Yakni waktunya daripada awal malam sehinggalah sampai habis malam. Maka sembahyanglah seseorang di mana-mana masa di dalam antara awal dan akhir malam itu. Bolehkah yang demikian itu? Dia kata boleh tak boleh? Daripada kita habis sembahyang Isyak sampailah sebelum nak masuk subuh, boleh tak boleh sepanjang masa tu kita nak sembahyang sunat? Boleh, kecuali sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud mesti kena tidur dulu. Pasal apa? Pasal dalam Quran dia sebut qumil laila illa qalila. Bila Quran sebut qumil lail illa qalila, bangunlah pada waktu malam walaupun sikit. Bangun, maka ulama tafsir kata maksudnya kena tidur dulu, baru kita bangun daripada tidur dan baru kita boleh buat sembahyang tahajud. Adapun sembahyang witir, adakah syarat tidur dulu? Tak syarat. Kita boleh immediately, tuan-tuan habis-habis sembahyang Isyak tadi, terus nak buat witir satu rakaat, boleh. Tak ada masalah. Begitu. Baik. Kata dia hadis daripada Masruq, annahu sa'ala Aisyah an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada satu sahabat yang bernama Masruq bin Abdul Rahman Al-Kufi, bahwasanya bertanya ia akan Aisyah radhiyallahu anha tentang sembahyang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam? Adakah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentu waktunya di awal ataupun di akhir ataupun di tengah malam? Sahabat Nabi, depa hidup zaman Nabi, senanglah kalau ada apa muskil terus ditanya Nabi, clear masalah. Tak jadi macam kita hari ni. Kita hari ni bila timbul satu masalah, Nabi dah tak ada. Boleh tanya ustaz. Tanya tiga ustaz, tiga jawapan duk dah. Ha, kita hari ni. Pening ah. Pergi tanya ustaz A, ustaz A kata oh, tak boleh, witir kena tidur dulu. Eh pula. Eh, kita kata habis bulan puasa tu. Tak tidur pun lepas Aisyah kita buat tarawih, lepas tarawih kita buat witir. Ah, dia kata yang tu puasa saja lagu tu. Dia pergi jawab lagu tu. Ustaz A nama dia. Pergi tanya ustaz B pula, ustaz kita boleh tak buat sembahyang witir apa nama kalau kita musafir kita buat jamak takdim, kita lepas-lepas sembahyang Isyak, sedangkan Isyak masih dalam waktu Maghrib, boleh tak kita buat witir selepas daripada Isyak jamak takdim tu? Ustaz B pula kata boleh, eh, janji hang sembahyang Isyak dah. Pula dah. Pergi tanya ustaz si, balik, balik tak buat anggung. Pasal apa juga? Pasal jawapan tu pelbagai. Kepelbagaian itu kalau sekiranya diizinkan dengan sandaran nas yang tertentu, tak apa. Ni pasal jawab ni pakai pakai akal dia, ayah dia jawab. Haa, jahat. Pernah sekali keluar lah radio, orang tanya soal jawab dalam lama dah lah, cerita lama dah. Kau ada jawab tu pun tak jawab dah lah ni. Orang tanya dia tentang kifarat. Kerana suami isteri ni dia bersama siang hari bulan puasa. Dan orang tanya dia, ustaz ni kalau lah sekiranya berlaku waktu siang bulan puasa, suami isteri ni mereka sudah terlanjur, mereka bersama, macam mana? Ah, dia kata kena puasa 60 hari. Betul lah dia kata tu, syahraini mutatabi'ain, dua bulan berturut-turut. Kawan ni tanya lagi, ni soalan telefon ni, dia kata, ni suami isteri kena ke ataupun suami saja ke ustaz? Dua-dua. Ha, dia mula dah, dia mula tergelincah lah. Dua-dua. Eh, kawan tanya ni kata, oh bukan suami saja ke kena ustaz? Ni, yang kata terlanjur tadi tu, suami saja ke suami dengan isteri? Dia pergi tanya lagi tu pula dah. Kawan tanya ni pun, ialah suami dengan isteri. Ha? Dua-dua kena. Mana boleh buat salah dua-dua orang, seorang aja kena denda. Dia pergi jawab lagu tu, tuan-tuan. Nampak tak? Kalut. Kalut. Kawan ni pun, tapi ustaz, dia kata, dia kata tak faham lagi kah? Dia kata marah dah. Dah, minta maaf lah ustaz, satu lagi dia kata, satu lagi. Dah, macam orang perempuan mana dia boleh puasa syahraini mutatabi'ain, mana boleh dia puasa dua bulan berturut-turut, mereka ada hari cuti. Ah, baru dia tersangkut, baru dia teringat balik jawapan dia silap, tapi tak mengaku silap. Dia kata soalan lain lah, soalan lain pula dia kata dekat lihat. Ah, kawan sebelah pun baik, terima kasih nak, faham nak ustaz jawab tadi pak, assalamualaikum, sambung talian. Kacau, kacau, kacau. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh, tak boleh. Bahaya macam tu. Tersilap, semua orang boleh tersilap. Bila tak, perbetul ya. Tak ada rugi apa. Kalau kita tersilap, kita perbetul. Bahkan itulah yang baiknya. Silap ni siapa pun boleh, boleh jadi. Ni duk baca ayat Quran, duk baca hadis, terjatuh satu baris dan sebagainya, boleh jadi. Pasal apa? Kalut ke dia jadi kelabu mata tak nampak ke dia? Boleh jadi. Tapi bila ada orang tegur, akui kesilapan. Cantik. Habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sahabat ni yang kata masruk tadi ni, dia pergi jumpa Aisyah. Dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, dia kata Nabi sembahyang witir macam mana? Adakah Nabi immediately lepas sembahyang Aisyah dia buat witir? Ataupun Nabi tunggu tengah malam, pukul 12 lagi baru dia buat witir? Ataupun Nabi tunggu dulu witir sekejap lagi, dekat-dekat nak subuh, Nabi bangkit tahajud, baru Nabi witir? Macam mana cara Nabi buat witir? Masruk tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat min kulli lail qad awta. Jawab Aisyah, dia kata daripada tiap-tiap malam sesungguhnya sembahyang witir ia. Tetapi tidaklah Nabi witir itu tertentu pada awal malam ataupun pada akhir malam dan sebagainya. Ha, Aisyah kata yang pasti Nabi tiap-tiap malam witir tak miss. Itu pasti. Cuma masa tak tentu. Masa Nabi tidak pernah tentukan witir Nabi tiap-tiap kali lepas Aisyah. Tak. Dia kata. Dia kata apa? Sambung hadis tu, awalahu wa awsatahu wa akhirahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sembahyang witir ia kadang-kadang awal malam, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang akhir malam, melainkan pada akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, fantaha witruhu hina mata ila sahar. Dia kata apa dia? Maka habis witir. Maka habis witir Nabi SAW pada dekat dengan waktu wafatnya. Iaitu di waktu sahur. Di waktu dini hari. Bila masyruq tanya Aisyah, Nabi sembahyang witir macam mana? Aisyah kata nombor satu, Nabi witir tak pernah tinggal. Itu satu. Masa tak tentu. Kadang-kadang Nabi semayang lepas Aisyah, Nabi semayang dah witir. Mungkin Nabi berasa penat, tak larat, mungkin tak bangkit sekejap lagi. Nabi witir siap-siap dah. Dan kadang-kadang Nabi berasa macam tak larat, Nabi witir siap-siap dah. Tiba-tiba jaga, pukul 4, pukul 5 pagi jaga. Nabi bangkit, Nabi semayang tahajud lagi. Baik, persoalan sama ada Nabi witir lagi sekali ke dak ke? Hadis akan datang, akan cerita. Yang tu pun ada satu muskil juga. Itu pun ada satu muskil juga, tapi dia ada penjelasan kepada kemuskilan itu. Baik, jadi takat ni Aisyah kata apa? Cuma Nabi SAW bila menjelang akhir-akhir umur dia, Nabi ni dekat-dekat nak habis umur dia, Nabi memang witir di waktu sahur. Nabi tentukan masa dia. Nabi tak witir awal waktu. Nabi tunggu sampai dekat nak sahur, Nabi bangkit, tahajud dan Nabi witir. Itu amalan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan daripada Jabir dan daripada Abi Mas'ud dan daripada Abi Qatadah dan lain-lain lagi. Dan hadis itu hadis sahih. Tuan-tuan buka sebelah. Witir itu bilakah waktunya? Witir itu bilakah waktunya? Kita dah baca dah tadi, so kita tak payah baca. Dia beritahu kat kita apa dia? Dia kata witir itu boleh dibuat daripada selepas Aisyah sehinggalah sebelum masuk waktu subuh. Cuma ada satu hadis saya baca. Hadis ni tak ada dalam Bahrul Mazi ni. Hadis ni dia riwayat daripada Imam Abu Daud. Dia kata apa? Dia kata daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, mata tutir. Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar, Nabi tanya, mata tutir. Wahai Abu Bakar, kamu witir waktu mana? Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar. Kamu selalu duk buat sembahyang witir, bila? Lepas Isyak ke? Sebelum tidur ke? Ataupun bangkit masa pukul 4, pukul 5 ke? Kamu buat bila, wahai Abu Bakar? Qala, kata Abu Bakar, awalul lail ba'dal atmah. Abu Bakar kata, saya witir awal-awal. Ba'dal atmah. Atmah maksudnya sembahyang Isyak. Habis-habis Isyak, saya witir. Itu amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta ya Umar. Nabi beralih pula dekat Sayyidina Umar. Nabi tanya Sayyidina Umar, fa anta ya Umar, kamu pula Umar, kamu sembahyang witir bila? Awal waktu ke, tengah malam ke, ataupun bangkit masa tahajud satgi ke? Qala Umar, jawab Sayyidina Umar, akhir al-lail. Saya akan make sure saya bangkit ujung malam dekat nak subuh. Dia jawab begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Amma anta ya Abu Bakar fa akhadta bis-siqah." Nabi kata, "Hang wahai Abu Bakar, hang satu orang yang berhati-hati." Nabi kata. Berhati-hati maksudnya apa? Takut kok tak jaga. Takut kok tak lagi tidur kok tak jaga. Jaga-jaga subuh saya selepas witir. Engkau wahai Abu Bakar, engkau ni fa akhadta bis-siqah. Hang ni satu orang yang cukup hati-hati. Hang takut tidur, takut tak jaga, takut terlepas witir. Maka hang buat witir awal-awal malam. Hang sudah buat. Bagus, Nabi kata. Wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah. Nabi beralih ke Umar, dia kata memang macam ni. Hang ni memang satu orang yang kuat, Nabi kata. Umar, dia satu orang yang kuat. Dia kalau dia kata dia nak buat, dia pergi buat. Tuan ingat balik cerita Abu Sufyan tadi, apa jadi dengan Umar ni? Bila Abu Sufyan pergi ke Madinah, pergi rumah anak dia Ummu Habibah, masuk-masuk pergi nak duduk atas hamparan, anak dia ambil gulung-gulung taruh buang, dia marahkan anak dia. Dia keluar daripada rumah Ummu Habibah, dia pergi rumah Abu Bakar, nak minta Abu Bakar jadi middleman, nak cakap dengan Nabi. Abu Bakar kata, selagi hang kafir aku tak boleh tolong. Dia pergi nak cari Sayyidina Umar. Umar nampak dia main, Umar lari masuk jumpa Nabi. Masuk pergi kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, nak suruh saya settle wang ke? Settle. Dia pergi tanya Nabi, nak suruh saya settle wang ke dia ni? Nabi kata, nak settle orang saja. Al-Abbas pun dengar, dia kata, jangan. Dia kata, aku bagi jaminan kepada tadi. Nak cerita, kata apa? Peribadi Umar. Tegas. Dia tegas. Tentu ingat balik apabila mati bapa munafik ni, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tinggal pesan, dia kata dia mati minta Nabi jadi imam sembahyang mayat dia. Nabi kata okey, mayat dah mai depan dah, Nabi nak naik, siapa yang pi halang Nabi? Umar Al-Khattab. Dia pi halang Nabi. Oh, dia kata ya Rasulullah, tahu ke tak ni siapa ni hak duk lambung kuih ni? Nabi kata aku tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, tahu dia kata. Lupa dah ke apa yang dia nak buat kat kita? Nabi kata tak lupa. Umar kata jangan lupa, pada hari sekian dia buat benda ni, pada hari sekian dia buat benda ni, pada hari sekian dia buat benda ni. Jangan kau sembahyang mayat dia. Ni Umar tegas. Nabi kata apa kat dia dalam bab sembahyang witir ni? Nabi kata fa anta ya Umar fa akhadhta bil quwwah. Hang Umar memang ni bila pun hang nak tunjuk hang punya kuat. Dia akan make sure dia bangkit untuk sembahyang witir di akhir malam tak lagi. Jadi kesimpulan hadis tu apa dia? Nabi SAW nak abang dekat kita bahawa sembahyang witir ini boleh pada bila-bila masa. Ha, itu saja kesimpulan dia. Kemudian tajuk baru, bab fil witri bisaba'in. Iaitu bab yang datang pada menyatakan witir 7 rakaat. Dia kata witir ini boleh dikerjakan 7 rakaat. Kita tak mau baca panjang-panjang, kau tengok hadis dia saja. Saya ini dia akan cerita pasal rakaat-rakaat saja. Dia kata Nabi SAW sembahyang witir itu 3 rakaat. Dia kata an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Nabi SAW yutiru bi 13 rakaat. Falamma kabira wa dha'afa aw tara bi 7. Itu hadis dia. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi SAW Nabi witir dengan 13 rakaat. Itu dia. Kita tadi duk cerita apa, kalau tak larat sangat pun buatlah 1. Nabi buat berapa? 13. Itu pun ada orang jawab, dia kata tak apalah dia Nabi, duk terlepas itu lah kita ni ya, dia tak apalah dia Nabi. Tapi nak habaknya apa? Nabi biasa buat witir 13 rakaat. Walaupun di kalangan ulama hadis ada perbincangan tentang hadis ni. Sebahagian ulama kata apa? Bukan ke 13 rakaat itu witir, tapi 13 itu sembahyang malam. Daripada 13 itu witir cuma 5. Ada sebahagian pendapat kata begitu. Ada sebahagian kata bukan 13 itu witir. Sebahagian itu sembahyang tahajud. Witir cuma 3. Kata itu sebahagian pendapat di kalangan ulama hadis kata macam tu. Tapi nak habaq kata apa? Nabi sembahyang malam ini 13 rakaat. Kata Ummu Salamah dia kata apa? Falamma kabira wa dha'afa awtara bi 7. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Ummu Salamah dia kata apa? Tapi apabila Nabi dah tua dan Nabi dah tak larat dah, dah daif dah, Nabi witir 7. Tua tak larat 7. Kita yang cergas ni 1. Bila tua tak larat tak buat langsung. Itu kita. Jadi setidak-tidaknya kita tahu yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni ibadat dia macam mana. Baik, tuan-tuan tengok hadis yang di sebelah, muka surat sebelah. Dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana salatul nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail 13 raka'ah tutiru min dhalika bi 5 la yajlisu fi shay'in min hunna illa fi akhirihinna. Dia ada sambung di sebelah tu, dia kata fa idza adzana al-muadzin qama fa shalla raka'atayn khafifatayn. Maksud dia apa dia? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi SAW sembahyang malamnya 13 rakaat. Dan daripada 13 rakaat itu Nabi witir 5. Ha, ini sebahagian ulama yang kita kata tadi dia pegang hadis ni. 13 itu termasuk sembahyang tahajud. Witir Nabi 5. Dan dia kata apa? La yajlisu fi syai'in min hunna illa fi akhirihinna. Dan 5 rakaat witir itu Nabi tidak duduk satu pun pada rakaat itu melainkan di akhirnya. Maksudnya apa? Nabi buat witir 5 rakaat one shot, 1 salam. Ini hadis dia, dan hadis ini hadis sahih. Baik. Baik, sambung hadis tu dia kata fa iza azana al muadzin qama fa shalla rak'atain khafifatain. Bila habis Nabi sembahyang tahajud, sembahyang witir, elok-elok ngam-ngam dengan bang subuh. Dengar saja bang, Nabi sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Ataupun sembahyang sunat fajar 2 rakaat. Itu amalan Nabi. Baik, hadis yang lagi satu dia kata an Aliin radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin yaqra'u fiihinna bi tis'i suwarin minal mufassal yaqra'u fi kulli raq'atin bi salasi suwar akhiruhunna qul huwallahu ahad. Daripada Ali bin Abi Talib, dia kata Nabi SAW witir 3 rakaat. Ini dia nak cerita pasal bacaan dalam sembahyang witir. Nabi sembahyang witir 3 rakaat. Yaqra'u fihinna bitis'i suwar minal mufassal. Sayyidina Ali kata, Nabi sembahyang witir 3 rakaat, 9 surah. Tetapi surah yang mufassal, yang pendek-pendek. Dia contoh kalau macam contoh kita hari ni, kata dia baca Al-Hakumut Takatsur, dia baca Wal-Asri, dia baca apa yang ketiga, Wal-Adiyat, bukanlah apa, Wailun likulli humazatin lumazah, 3 satu rakaat. Sekali rakaat kedua bangkit Alam Tarakai, kemudian apa dia ni, bulan puasa dia nanti main dah susunan ni. Lepas itu li'ila fi Quraisin. Kemudian yang ketiga ara'aital ladzi. 3. Sekali main rakaat ketiga sambung inna a'tayna kal kautsar. Ambil 3. Riwayat Sayyidina Ali kata macam tu. Dia kata Nabi baca 9 surah dalam 3 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin bisalasi suwar. Tiap-tiap satu rakaat 3 surah Nabi baca. Akhiruhunna kul huwallahu ahad. Last kali kul huwallahu ahad. Tetapi hadis ini adalah hadis yang da'if jiddan. Dia kata hadis ini sangat da'if. Saya kata. So, hadis yang sangat da'if tidak boleh dibuat hujah. Itu ceritanya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya dia kata Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail masna wa yutir bi rak'ah. Ini pula hadisnya. Wa kana yusalli ar-rak'atain wal azan fi udhunihi. Maksud dia apa? Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam masna 2 rakaat 2 rakaat. Nabi dia buat sembahyang berapa banyak pun 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat satu salam 2 rakaat satu salam 2 rakaat satu salam. Wa yutir bi rak'ah, witir Nabi 1 rakaat. Dia kata. Nabi buat 2 bila nampak dah subuh dah dekat, witir satu. Nabi biasa buat macam tu. Wa kana yusalli rak'atain wal azan fi udhunih. Dan apabila dengar azan, Nabi sembahyang 2 rakaat qabliyah subuh. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah, yang ni kita laju pasal dia cerita rakaat-rakaat saja. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' fil witri bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rak'atin rak'ah. Itu hadisnya. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di dalam sembahyang witirnya rakaat pertama lepas Fatihah sabbih isma rabbikal a'la. Yang ini kebanyakan orang doa amal di kebiasaan masjid. Dan ini adalah bacaan sunnah Nabi. Witir Nabi rakaat pertama lepas Fatihah sabbih isma rabbikal a'la. Witir Nabi di rakaat yang kedua lepas Fatihah Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun. Witir Nabi di rakaat ketiga lepas Fatihah Nabi baca qul huwallahu ahad. Cuma di dalam sebuah hadis lagi riwayat daripada Imam Abu Daud, dia tambah lagi satu. Di rakaat yang ketiga, Nabi SAW baca qul huwallahu ahad dengan lagi wal muawwizataini. Dia kata Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi rakaat pertama Fatihah subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Fatihah qul huwallah qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Itu hadis riwayat daripada Imam Abu Daud dan hadis itu sahih. Ha, jadi apa yang dibuat di dalam masyarakat kita hari ini menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak buat 2 plus 1, 2 rakaat lepas itu 1 rakaat ataupun nak buat straight 3 rakaat, dua-dua juga disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak kena ada acknowledgement di pintu masuk aja supaya orang tahu kata di tempat ni buat macam mana. Ha, begitu. Banyak juga dia jadi kelam kabut ni banyak. Pasal ada banyak tempat pun duk buat tiga straight. Jadi orang yang regular jemaah di situ dia tahu. Geng hak tak regular ni ada orang dia jenis apa? Dia jenis orang kata sayaratan fudlan. Dia jenis 30 hari bulan puasa 30 masjid dia pergi. Ada orang jenis. Dia tengok tazkirah tang mana karan malam ni. Dia kira lagu tu. Ah, malam ni dia jadual dia di sini. Malam esok dia jadual dia tamir. Malam lusa dia jadual. Dia jenis macam ni. Jadi bila dia jenis macam ni, satu risiko yang dikenal kat dia. Dia pergi masjid tu, dia pun jenis witir buat 3 rakaat, 1 salam. Dia duduk biasa di sebelum tu, dia pergi semua 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Bila dia pergi situ, dia niat semayang witir 2 rakaat. Tengok-tengok main 2 rakaat tu, imam bangkit lagi 1. Dia kata ni tazkirah tak nak habak benda ni dia kata. Jadi dia pun buat keputusan sendiri dia lah lagu-lagu mana. Kita tak tengok naik motor balik lagu tu aja. Tengah tu semayah. Turun pergi kayuh motor balik lagu tu aja. Ha, pasal apa? Pasal dia tak tahu nak buat lagu mana. Kan? Ha, jadi perlunya diberi satu satu pengumuman sama ada di itu ataupun imam bagi tahu bila habis habis tarawih nak start witir, satu pengumuman imam buat, kita akan sembahyang witir 3 rakaat 1 salam. Jadi tolong niat witir 3 rakaat. Allahu akbar yang penting. Siapa jadi kelam kabut. Nah, begitu. Baik, kemudian dia mai tajuk fil qunut fil witr. Cerita tentang qunut di dalam sembahyang witir. Kita baca hadis dia saja. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aqulunna fil witr. Kata Al Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan, Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi. Dia kata tok wan dia, Nabi ada ajak dia witir. Dia ajak dia baca doa qunut di dalam sembahyang witir. Apa Nabi ajak? Nabi kata dekat dia dalam qunut waktu sembahyang witir itu baca Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man asai. Ha, kita duk baca dalam sembahyang subuh itu. Itu dibaca di dalam sembahyang witir. Dan dia ada riwayat-riwayat lain lagi dan dia benarkan kita untuk masuk berbagai-bagai doa di dalam sembahyang ada kunut di dalam sembahyang witir. Ha, itu ada sabit daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mai buka surat 169 tuan-tuan. Dia kata bab fir rajul yanam anil witri au yansahu. Ini kita baca kemudian sampai raya Allah. Ha, wallahu a'lam. Jadi tentang sembahyang witir clear. Dia habis tajuk witir ni dia akan mai cerita fi salatid duha. Dia masuk cerita pasal sembahyang duha. Macam mana apa-apa kelebihan kebaikan sembahyang duha dan macam mana duha yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya-Allah panjang umur Allah bagi masa kita sambung kita akan datang. Oh, yang ni dia tanya, ini kita kena beritahu jugalah. Dia kata bolehkah lepas witir kita tidak tidur terus kerana teringat ada kerja yang perlu dibereskan atau kita tidak lena tidur. Dia tidur tapi dia ni ada penyakit insomnia dia panggil. Dia tak boleh lena. Sedangkan syarat sembahyang tahajud ni kena lena. Dia ni insomnia, tak boleh lena. Sejam macam mana pun tak boleh lena. Bangkit tak boleh lena. Berjalan tak boleh lena. Duduk di tepi katil tak boleh lena. Masuk pancung apa pun. Ambil ayat semayang keluar main lagi tak boleh lena. Turun pergi ke dapur. Bancuh. Kopi radik pula lagi. Lagi tak lena. Itu bukan cara nak pergi lena. Dia turun pergi. Dia ambil kopi radik bancuh. Memang tak lena dah sampai pagi. Dia nak lena ni nak buat apa tuan? Ambil Quran baca. Lena. Dia petua kepada orang insomnia ni senang aja. Hang kalau penyakit hang tak boleh tidur lena. Ambil Quran baca lena. Sebab apa? Syaitan nanti mai bergantung di biji mata tu, dia serang lena lena lena lena. Dia kata baca-baca apa Quran ni? Lena. Kan? Dia bancur hati, memang tak lena. Kan? Baik, bagi kes ni dia kata, perlukah dia yang tadi dah sembahyang witir, perlukah dia sembahyang witir lagi? Tak perlu. Pendapat yang disepakati di kalangan jumhur dan juga Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Imam Asy-Syafi'i dia pegang kepada apa? Witir sekali saja. Jadi kalau kita dah sembahyang witir dah sekali di dalam bulan puasa, kita dah terawih dan kita dah witir. Dan kita akan bangkit sekejap lagi insyaAllah. Pukul 5 kita akan bangkit makan sahur. Jadi masa tu kita nak buatlah tahajud apa lebih kurang. Buat. Tak ada masalah. Ada hadis yang menyokong perbuatan itu dan Nabi pernah buat. Dan Nabi tidak mengulangi witir ni. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia pegang yang tu. Bila kita dah buat witir dah tadi, kita bangkit pula sekejap lagi pukul 5 sekejap lagi, kita buat tahajud sahaja. Tidak perlu buat witir. Tapi ada lagi satu pendapat daripada ulama lain. Di antaranya ialah Imam As-Sawri. Imam As-Sawri dia kata apa? Kalau kita dah witir dah 3 rakaat, kita tidur. Kita bangkit pula sekejap lagi, kita semayang, kita nak semayang tahajud. Dia kata semayang witir 1 rakaat dulu. Itu pendapat Imam As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni dia imam mazhab. Tapi mazhab dia kecil, tak dapat pengaruh. Dia kata boleh, dia kata orang yang dah buat witir, bangkit pukul 5 nak sembahyang tahajud, boleh. Tapi dia kata witir dulu 1 rakaat. Maksudnya apa? Witir ini adalah penutup ibadat malam. Dia dah lock lah ibadat kita. Bila kita bangkit pukul 5, unlock balik. Buat balik witir 1 rakaat. Bila witir 1 rakaat, 3 yang ganjil tadi campur 1, tak jadi ganjil lah. Sembahyang apa nama tahajud. Lepas tu witir balik satu. Witir balik lagi satu. Itu pendapat Imam As-Sawri. Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Kita dah witir, itu saja witir. Kita jaga asal lagi, kita buat tahajud, tahajud sahaja, tidak perlu witir lagi. Kerana apa? Kerana larangan daripada hadis witir jangan buat dua dalam satu malam. Lalu kita pegang yang tu aja. Kita pegang yang Imam Asy-Syafi'i itu, selesai masalah kita. Nah, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, malam ni saya buat penuhi sikit di luar tu. Tolong makan, jangan balik tak makan. Kepada yang nak makan nasi, ada nasi dalca. Siapa nak kena cakwe tiaw pun ada. Siapa nak kena dua-dua, tengok kalau ada lebih, hantar habis sekali, bagi habis. Janji benda tu mau bagi habis. Jangan tak ada daripada dua, balik tak habis tak syok. Penuhi dia kena bagi habis. Nah, lain tak ada apa. Tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada salah silap saya sepanjang kuliah kita. Dan sebelum puasa ni eloklah kita bermaaf-maafan sama-sama kita. Pasal apa? Dua tempat dah, di Masjid Negeri dengan di Masjid Padang Temusu semalam kita baca hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengamalkan puasa Isnin Khamis. Sahabat tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, pasal apa tuan duk puasa tiap-tiap Isnin dan tiap-tiap Khamis?" Nabi kata, kerana puasa Isnin Khamis ini dua hari Allah Subhanahu Wa Taala special memberi pengampunan dosa. Hadis sahih. Isnin dengan Khamis ini di antara hari yang Tuhan memang khususkan. Selain daripada hari-hari Tuhan turun ke langit dunia, buka peluang untuk orang minta ampun, Isnin Khamis adalah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi pengampunan dosa. Nabi kata, aku lebih suka ketika amalan aku dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kecuali, Nabi kata, kecuali dua orang yang bermasam muka, dua orang yang bersengketa, dua orang yang bermusuh-musuhan. Allah kata dekat malaikat dia, da'hum, kamu tinggalkan dua orang ini, jangan beri pahala kepada puasa mereka, hatta yastaliha, sehinggalah kedua-dua mereka berdamai. Jadi tuan-tuan, puasa nak mai tak jauh dah. Bahari aja lagi nak mai puasa. Sebelum masuk satu Ramadan puasa ni, settle-settle buang dosa-dosa kita dengan siapa-siapa. Boleh jumpa suar tangan salah, minta maaf, itu paling baik. Tak boleh, satu call bagi.